الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Melanjutkan pembacaan kitab Fathul Majid sampai kepada bab addu'a ila syahadati la ilaha illallah. Yaitu bab yang menjelaskan tentang kewajiban berdakwah. Pada persaksian la ilaha illallah, tidak sembahan yang benar diibadahi kecuali Allah. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa qala Allah taala qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah menyeru kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mensekutukan. Qala syarih rahimahullah, qawluhu bab du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Lama zakar al-musannifu rahimahullah ta'ala tawhida wa fadlahu, setelah al-musannif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan tentang tauhid dan keutamaannya, wa ma yujibu al-khawfa min ziddihi, dan yang mengharuskan takut dari lawan tauhid tersebut, yaitu kesyirikan, dari ancaman-ancaman yang kita baca dalam ayat dan hadis, ya. Juga sikap para teladan kita, ya, di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang yang telah mencapai kesempurnaan dalam mewujudkan tauhid. Meskipun demikian, beliau tetap mengkhawatirkan dirinya terjatuh dari tauhid, terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini di antara hal yang membuat kita semestinya merasa takut untuk terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Nah, setelah disebutkan pembahasan-pembahasan itu, nabbaha, kemudian beliau memperingatkan, ya, memberikan tanbih bihadi tarjamah, ya, dengan bab ini, yaitu kewajiban berdakwah, menyeru kaum muslimin untuk hanya mentauhidkan Allah SWT dan menjauhi kesyirikan. Ala annahu la yanbaghi liman arafa dhalik an yaqtasir ala nafsihi, bahwasanya tidak pantas bagi orang yang arafa dhalik, mengetahui tauhid dan keutamaannya, memahami bahaya kesyirikan, tidak pantas orang yang semacam ini an yaqtasir ala nafsihi, hanya terhenti pada dirinya, mencukupkan dirinya saja. Ya, ilmu itu hanya untuk dirinya saja, enggak pantas. Bahkan konsekuensi dari ma'rifah ini, dia mendakwahkannya. Ya, dia menyampaikannya kepada orang lain. Bal yajibu alaihi an yad'a ilallah ta'ala bil hikmah wal ma'idah al hasanah, bahkan wajib baginya an yad'a untuk dia berdakwah kepada Allah dengan hikmah wal ma'idah al hasanah, dengan cara yang hikmah dan dengan nasihat yang baik. Kama huwa sabilul mursalin wa tba'ihim, sebagaimana itu adalah jalannya para rasul dan pengikutnya. Kama qala al-Hasan al-Basri, sebagaimana perkataan al-Hasan al-Basri lama tala qawlahu ta'ala, setelah beliau membaca firman Allah, ayat yang kita sebutkan dalam bab afan, yakni ayat yang lain firman Allah SWT, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ketika beliau membaca ayat ini, dan siapakah yang artinya, dan siapakah yang lebih bagus ucapannya, mimman da'a ila Allah, dari orang yang menyeru kepada Allah, wa 'amila salihan, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, serta mengatakan ya bahwa aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah, bahwa aku termasuk seorang yang muslim. Qala, beliau mengatakan, hadza habibullah, ya, inilah kekasih Allah, wa hadza waliullah, wali, ya, orang pilihan dari Allah SWT, wa hadza sifatullah, wa hadza khairatullah. Sifatullah sama, ya, pilihan, khairatullah juga sama maknanya, ya, yaitu para rasul dan para pengikutnya, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Kemudian mendakwahkannya kepada orang lain. Hadza ahabbu ahli al-ardi ila Allah. Inilah orang yang paling dicintai oleh Allah SWT, penduduk bumi yang paling Allah cintai. Ajaballaha fi da'watihi, menyambut panggilan Allah. Mereka yang menyambut panggilan Allah, berserah diri kepada Allah SWT, menghambakan dirinya dengan sepenuh tauhid, ya, dengan segala ketaatan kepada Allah SWT, menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan, dan yang paling besar daripada bentuk kemaksiatan yaitu kesyirikan. Ajaballah fi da'watihi, menyambut panggilan Allah dalam seruannya, ya, yakni menyambut seruan Allah, dakwah Allah SWT. Wa da'an nas ila ma ajaballaha fihi min da'watihi. Selanjutnya, setelah dia menyambut seruan Allah SWT, dia lakukan untuk dirinya, dia pun menyeru orang lain untuk atau kepada apa yang dengannya menyambut Allah SWT dalam dakwahnya. Artinya mengajak manusia untuk taat, takut, taat dan tunduk pada agama Allah, seruan Allah SWT. Wa amila salihan fi ijabatihi, dan beramal saleh dalam sambutan dakwah tersebut. Ya, innani minal muslimin, ya, bahwa sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ya, hadza khalifatullah, kata beliau, orang semacam inilah khalifatullah, ya, orang yang pantas untuk memakmurkan bumi, ya, orang yang pantas untuk menghidupkan, melestarikan, ya, alam ini. Mereka yang hidup dengan ketaatan kepada Allah SWT, ya, karena bagusnya bumi, ya, alam dunia ini, ya, hanyalah terjadi dengan ketaatan kepada Allah SWT. Ya, Allah SWT mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ya, dan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, ba'da islahiha, setelah baiknya bumi ini. Ditelangkan oleh para ulama, yaitu dengan kemaksiatan. Ya, setelah Allah memperbaiki dengan ketaatan tauhid, ya, jangan kalian berbuat kerusakan di sana. Ya, sehingga orang yang pantas hidup di muka bumi adalah mereka yang berbuat perbaikan. Ya, taat, tunduk, patuh kepada Allah SWT. Hada khalifatullah. Itulah mereka yang pantas hidup di muka bumi. Diterangkan di sini dalam footnote, menukilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Zakar al-imat Ibnu Katsir fi tafsir al-ayah min surat al-Fussilat an Abdul Razzaq an Ma'mar an al-Hasan al-Basri rahimahullah. Ya'ni al-Hasan bidzalik, Hasan memaksudkan dengan tafsirnya itu ana sidqa fi hubbillah, bahwa kejujuran, kejujuran dalam kecintaan kepada Allah, wa ibadatihi wa ta'atihi, penghambaan diri kepadanya dan ketaatan kepadanya, yastalzim walabud, hal itu mengharuskan, ya, tidak bisa tidak mengharuskan, ad-da'wah ila dzalik, yaitu menyeru, mendakwahkan tauhid tersebut. Ini mutlak, tidak bisa ditawar. Orang yang mencintai Allah dengan sepenuh hati, ya, dengan ikhlas dan tulus, dia taat dan patuh kepadanya, maka akan cemburu ketika Allah dikhianati, dimaksiati, ditentang, ya, syariatnya dilanggar, dia akan marah, ya, ketika harga dirinya direndahkan, ya, dia tidak terima, keluarganya, orang tuanya dihinakan, dia akan marah, ya. Maka ketika Allah SWT, suatu hal yang paling dia cintai, zat yang paling dia cintai, direndahkan, dihinakan, tentu dia akan lebih marah, ya. Lebih marah dari sekedar membela kepentingan pribadi, membela harga diri. Nah, ini konsekuensi yang harus terwujud, ya. Seorang yang menghambakan diri kepada Allah dengan benar-benar mencintainya, maka mesti dia akan berdakwah dan berjihad. Ya, ad-da'wah ila dzalik wal jihad fih, dan bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam mendakwahkannya. Li'annahu man ahabba kullama ahabbahu Allah, karena li'anna man ahabba, karena siapa yang mencintai apa yang, segala yang dicintai oleh Allah, wa kullu man ahabba Allah, dia juga mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Wa kariha kullama karih, membenci apa yang setiap Allah benci. Wa man karih, dan siapa yang Allah benci, ahabba an yakuna an-nas kulluhum fi hubbillah. Maka konsekuensinya dia akan menginginkan, ya, manusia seluruhnya ini, ya, bersama dengan dia pada kecintaan kepada Allah SWT. Ya, ini maksud yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dari pernyataan Al-Hasan Al-Basri tentang ayat yang tadi kita baca. Intinya bahwa konsekuensi dari tauhid, kesempurnaan tauhid seorang, maka dia mesti akan mengajak, mendakwahkan tauhid ini, mengajak orang lain untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Ya. Qala rahimahullah selanjutnya, wa qaluhu qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qala Abu Ja'far bin Jarir yaqulu ta'ala dhikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yang maha tinggi penyebutannya berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qul, katakan ya Muhammad, perlu diketahui bahwa dalam Al-Qur'an tidak disebutkan seruan untuk beliau dengan menyebut nama beliau langsung, ya. Kalau kita lihat disebut dengan lakab kemuliaan, ya ayuhan nabi, ya, ya ayuhan rasul, ya ayuhan rasul, ya, tidak disebut dengan nama beliau. Namun ini mimbab tafsir ya, penjelasan terhadap makna ayat. Ya, jadi sebagai faedah perlu diketahui bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan ya Muhammad begitu. Namun panggilan itu mesti dengan kedudukan beliau yang mulia sebagai nabi atau sebagai rasul. Hadhihi, ini adalah ya maksudnya dakwah allati ad'u ilaiha, katakan wahai Muhammad. Dakwah ini yang aku seru, yang aku serukan, yang aku dakwahkan. Wa tariqah allati ana 'alaiha, jalan yang aku lalui. Ya. Minad du'a ila tauhidillah, berupa menyeru ya kepada tauhid, kepada Allah. Wa ikhlasul ibadah lahu dunal alihah wal authan, juga mengikhlaskan ibadah untuknya semata. Ya, tidak untuk sembahan-sembahan dan berhala lainnya. Ya. Katakan ini semua adalah jalanku. Ya, jalan para rasul. Jalan manusia termulia. Ya. Jadi manusia-manusia pilihan, jalan mereka adalah berdakwah. Ya, sehingga jalan inilah sebaik-baik jalan. Karena jalannya manusia yang paling mulia. Ya. Dakwah adalah jalan yang paling mulia. Sehingga orang-orang yang mengikuti jalan tersebut, mereka lah orang-orang yang paling mulia. Maka jadilah kita semua orang-orang yang mulia. Kita mengupayakan diri kita untuk mencontoh dan meladani jalan yang dibawa oleh para rasul. Ya, sekuat tenaga, segala usaha kita kerahkan untuk berupaya mengikuti jalan mereka. Karena ini adalah jalan pilihan, jalan yang mulia. Ya. Tayyib. Berupaya dengan keras. Ya, kerahkan segala potensi yang ada untuk bisa mengikuti mereka. Ya. Tidak bisa dengan berlari, dengan berjalan, tidak bisa dengan berjalan, dengan merangkak. Ya. Atau bahkan sekuat tenaga sebisanya agar bisa menyusuri jalan mereka, berdakwah kepada Allah. Ya. Inilah kemuliaan itu. Ya, bukan diukur dengan yang lainnya. Bukan dinilai dengan materi dunia atau segala yang kasat mata. Namun kemuliaan itu timbangannya adalah kesesuaian dengan jalan para rasul. Ya. Wal intiha ila tu'atihi wa tarki ma'siyatihi. Inilah jalanku berdakwah kepada Allah. Ya, wal intiha ila taatihi. Intiha yakni berhenti kepada ketaatan. Ya, maksudnya ya bersikap dalam ketaatan, tidak melampaui itu. Wa tarki ma'siyatihi, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabili, ini semua adalah jalanku. Tariqati wa da'wati. Ya. Ini adalah jalanku dan dakwahku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Ta'ala wahdah la syarikalah, Allah yang maha tinggi. Aku menyeru kepada Allah semata yang maha tinggi, tiada sekutu baginya. Ala basiratin, di atas ilmu. Bidzalik, di atas ilmu tentang hal itu, yaitu tentang perkara yang didakwahkan. Wa yakinin ilmin. Ya, wa yakini ilmin minni bihi, dan dengan ilmu yang yakin dariku terhadap apa yang didakwahkan tersebut. Ya. Ini di antara makna kalimat ala basirah. Ya, di antara tafsirnya adalah yakin, betul-betul mengetahui substansi materi yang didakwahkan. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga makna di antaranya ini. Al ilmu bima yad'u ilaihi, wal ilmu bima yad'u bihi, wal ilmu bihalil da'wah. ya, mengetahui siapa yang didakwahi, ya, setelah mengetahui materi yang dia dakwahkan, juga mengetahui cara berdakwah. Jadi ala basirah, ya, al ilmu bima yada'u bihi, di samping mengetahui substansi yang dia dakwahkan materinya, ya, dia juga mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Siapakah yang dia sedang dakwahi? Ya. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Diterangkan siapa yang akan didakwahi agar bisa menyesuaikan diri, agar bisa mengemas materi dengan sebaik-baiknya sehingga bisa diserap oleh, bisa dipahami oleh orang yang didakwahi. Ya, kalian atau engkau akan mendakwai ahlul kitab. Siapkan segalanya. Ya. Tayib. Jadi cara berdakwah atau siapa yang didakwahi itu juga perlu. Ali bin Abi Thalib mengatakan hadditsun nasa bima ya'rifun. Aturidun an yukadzaballahu wa rasuluh. Ya. Sampaikan kepada kaum muslimin dengan apa yang bisa mereka fahami. Ya, aturidun, apa yang kalian menginginkan, an yukadzaballahu wa rasuluh, justru Allah dan Rasulnya yang akan didustakan. Karena kita tidak paham terhadap siapa yang kita dakwahi, akhirnya ya, apa yang kita sampaikan ini justru menjadi fitnah. Ya, suatu hal yang hak, ya, materinya benar, namun karena belum saatnya, belum tepat kita sampaikan, akhirnya justru Allah dan Rasulnya didustakan. Ya, apa yang kita sampaikan ditolak. Ya. Nah, ini dalil di antara adillah yang ada terkait tentang bekal seorang dai harus mengetahui siapa yang dia dakwahi. Kemudian thariqah juga, cara berdakwah. Ya, cara berdakwah. Karena Allah mengatakan, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ya, ini metode cara berdakwah dengan hikmah, ya, al mu'idhah al hasanah, ya, mujadalah dengan, diskusi dengan baik, ya, itu harus dikuasai. Ana, kemudian selanjutnya, ana ala basiratin ana wa yad'u ilaihi ala basiratin aydhan. Ad'u ilallahi ala basiratin ana, yaitu wa yad'u ilaihi ala basiratin aydhan man ittaba'ani, ya, ana saya begitu, wa yad'u ilaihi ala basiratin aydhan man ittaba'ani, dan menyeru kepada basirah juga dengan ilmu pula, siapa? Manittaba'ani, orang-orang yang mengikutiku. Jadi, ya, orang-orang yang mengikuti para rasul, mengikuti jalan mereka pun di atas basirah dalam berdakwah. Mereka juga di atas ilmu dalam menyampaikan agama. Ya. Ana wa yad'u ilaihi ala basiratin aydhan, dan juga menyeru kepada basirah pula, yaitu siapa? Manittaba'ani. Ya, ana wa manittaba'ani, begitu. Wa shadaqani wa amana bi, orang-orang yang mengikutiku. Wa shadaqani, dan membenarkanku. Wa amana bi, dan beriman kepadaku, yaitu pengikut para rasul. Pengikut para rasul mereka menyeru dan berdakwah di atas basirah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Ya. Maha suci Allah. Yaqulu lahu ta'ala dzikruh, Allah berfirman kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Allah berfirman kepada beliau yang maha tinggi penyebutannya, wa qul tanzihan lillah, dan katakan pula tanzihan lillah wa ta'ziman lah, dalam keadaan mensucikan dan mengagungkan Allah. Ya, min an yakuna lahu syarikun. Ya. katakan dalam keadaan mengagungkan, mensucikan dan mengagungkan Allah SWT, untuk Allah itu memiliki tandingan. Fi mulkihi, di kerajaannya. Au ma'budun siwahu fi sultanihi, atau sembahan lain selainnya di kekuasaannya. Ya, jadi dengan penuh pensucian kepada Allah dan pengagungan, kita bersihkan Allah SWT dari segala bentuk kesyirikan. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa di antara bentuk kejelekan kesyirikan adalah ya, kesyirikan itu celaan kepada Allah SWT. Di antara jeleknya kesyirikan adalah kesyirikan itu celaan kepada Allah SWT, merendahkan dan menghina Allah SWT. Makanya di sini apa? Perintah untuk mensucikan Allah, mengagungkannya. Dengan apa? Dengan tauhid, dibersihkan dari segala bentuk syirik dan sekutu. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mensekutukan. Yaqulu wa ana bari'un min ahli syirki bih. Ya. Dan aku berlepas diri min ahli syirki bih, dari para pemeluk kesyirikan. Lastu minhum wa lahum minni. Aku bukan bagian dari mereka dan mereka pun bukan bagian dariku. Intaha, selesai penukilan dari beliau, yakni dari Ibnu Jarir rahimahullah. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa konsekuensi dari tauhid, orang yang tulus mencintai Allah SWT, ikhlas dalam pengagungan dan pensucian kepadanya, maka mesti dia akan berdakwah kepada Allah SWT, mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.